power. Yeah. Dulu aku dipandang sebelah mata, tapi kini ku sang juara. Ku tak biasa, biasa saja, biasa saja ku tak suka. Dulu biasa, biasa saja, kini aku luar biasa. Biasa saja, aku tak suka. Dulu biasa, biasa saja. Tak biasa, biasa, tak biasa, biasa. Memang aku luar biasa. Biasa saja, kini aku luar biasa. Biasa.